telah menyebutkan keadaan bersuci, mengangkat kedua tangan, memuji dan menyanjung Allah, bersalawat. Kemudian sebelum berdoa itu dia bertaubat dan istighfar kepada Allah. Thumma dakhala 'ala Allah wa alaha 'alaihi fil mas'alah. Kemudian dia mulai datang kepada Allah meminta dalam keadaan dia nan kemudian alaha, memelas dan mendesak, memelas dan mendesak dalam berdoa. Kalau kita dengan sesama kita, dengan ibu kita, dengan ayah kita, mungkin merengek sambil nangis-nangis, narik-narik bajunya, ya, narik tangannya minta. Nah, di hadapan Allah kita pun diharuskan, dituntunkan untuk meminta, untuk berdoa kepada Allah dengan memelas dan mendesak. Nah, memelas kita dengan kalimat-kalimat yang lirih sambil menangis, betul-betul menghibah di hadapan Allah. Nah, dan mendesak. Mendesaknya itu kita betul-betul sangat ingin apa yang kita minta itu terkabul segera. Ya, berulang-ulang kita lakukan, dituntunkan untuk memintanya dengan nah, tiga kali dalam berdoa. Ya. Nah, minta sebut Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma atina fid dunya hasanah. Kalau anda hafal doa lain, ini doa pamungkas katanya. Semua telah tercakup dalamnya kebaikan. Nah, minta diampunkan, minta rezeki, semua ada dalam doa. Dan disebutkan dalam riwayat Rasulullah sangat sering memperbanyak doa ini. Nah, bisa juga dibaca dalam sujud karena lafadznya seperti itu, Allahumma atina. Kalau yang ragu ini ayat atau bukan? Bukan, ya. Karena lafaz sudah berbeda. Nah, dan juga mencakup semua apa yang kita inginkan. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Qala wa tamallukuhu wa da'ahu. Atau enam. Ya, tamalluk ini kalau kita dengan kita merayu. Istilahnya merayu. Nah, tentu dengan Allah bukan katanya bukan merayu, tapi kita betul-betul memelas menghibah tadi. Ya, mendesak. Nah. Wada'ahu raghbatan wa rahbatan. Memanggil, menyeru Allah, berdoa kepada Allah dengan penuh harap. Harap-harap cemas, ya, gitu. Harap, berharap betul dikabulkan oleh Allah, cemas kalau ditolak. Karena terlalu banyak dosa, terlalu banyak salah. Nah, belum apa-apa tadi sudah bermaksiat kepada Allah, ini mau berdoa, malu. Jangan-jangan enggak dikabulkan ini karena saya banyak dosa. Istighfar dulu, kemudian mohon ampun kepada Allah, minta enam taubat, berdoa kepada Allah dalam keadaan seperti ini. Harap-harap cemas. Nah. Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Tawassul kepada Allah. Di dalam kita dalam buku Senantung Doa sudah kita singgung juga pengertian tawassul dan beberapa bentuknya. Nah, ada tawassul dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tauhid dan mentauhidkan Allah, dan tawassul dengan amal saleh. Nah, dengan amal saleh di dalam Al-Qur'an dan Sunnah diajarkan. Nah. Misalnya seperti dalam hadis, kemudian apa? Laki-laki menyebutkan apa? Mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Rob, Ya Rob." Ini tawasul dengan rububiyah Allah. Tawasul dengan nama yang lain, misalnya apa? Allahumma ya Ghafur, ighfirli. Allahumma ya Tawwab, tub alayya. Ini tawasul dengan menyebut nama Allah. Nah, kalau yang misalnya dengan apa namanya? Sifat-sifatnya jelas. Ya. Nah, ini kalau misalnya bukan sunnah, tapi ditunjukkan, dicontohkan oleh apa namanya para anbiya juga dengan artinya bukan oleh sunnah, seorang ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setiap beliau kesulitan setelah membaca kitab 100 tafsir buntu, masih belum jelas memahami makna ayatnya, kemana ini lebih tepatnya. Nah, beliau istighfar 1000 kali, kemudian sujud di tempat atau di musala yang sudah tidak terpakai, kemudian berkata, ya man allama Adam wa Ismail, atau ya man fahama Sulaiman, ya man fahama Sulaiman. Jadi bahwa Allah itu memberikan pemenahan. Ya, Allah kan menyebutkan dirinya dalam ayat fafahamnaha Sulaiman. Ini sifat. Nah, sifat Allah itu nam. Inna rabbila sami'ud du'a. Ya, Allah Maha mendengar doa. Ini juga sifat. Nah, seperti itu. Nah, kalau contoh dari kalangan ulama, Syekhul Islam sering ketika dalam menghadapi masalah-masalah yang pelik, beliau sujud nah sambil menyebut-nyebut yang demikian. Qala rahimahullah wa qaddama baina yaday du'aihi shadaqatan. Mendahulukan ya, sebelum dia berdoa itu banyak-banyak sedekah. Nah, banyak-banyak sedekah. Kalau yang tidak punya harta, bagaimana dia bersedekah? Nah, kullu ma'rufin shadaqah, kata Rasulullah. Semua kebaikan itu sedekah. Berbuatlah kebaikan. Nah, sekecil apapun jangan ditinggalkan. Nah, kalau tidak bisa berbuat kebaikan dalam artian mungkin memberi, mengeluarkan sesuatu, bahkan sampai pada tingkatan senyum pun sudah sulit. Nah, kan senyum kan sedekah ya. Nah, itu pun sudah sulit ya, sudah. Tahan diri kita jangan sampai orang berbuat dosa karena kita. Ini juga sedekah. Nah, tapi lebih luas ya. Nah, kalau yang secara khusus mungkin memang sedekah itu dalam artian memang kita sangat-sangat cinta kepada harta, dan itu yang sangat ditekankan. Nah, ibaratnya sedekah itu seperti orang yang menebus dirinya dari hukuman mati. Sudah divonis tanggal sekian hari sekian, dia jam sekian divonis hukuman mati. Tapi dia punya harta, dia berikan hartanya itu seluruhnya untuk menebus dirinya selamat dari hukuman mati. Seperti itu fungsi enam diantara enam faedahnya sedekah. Baik. Nah, banyak-banyak sedekah. Fala fa inna hadha ad-du'a la yakadu yuraddu abadan. Dalam keadaan seperti ini kalau dia selalu berbuat demikian, hampir-hampir tidak tertolak doa itu. Nah. Hampir-hampir tidak tertolak. Walasiyama in sadaqal ad'iyah allati akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha madinatul ijabah. Lebih-lebih lagi ketika bertepatan dengan doa-doa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang doa itu pasti terkabul lafaz-lafaznya, bacaan-bacaannya. Au annaha mutadhamminatun lil ismil a'zam, atau doa-doa yang di situ disebut nama Allah yang Maha Agung. Di antara asmaul husna. Nah, seperti sahabat misalnya berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nah, doa-doa yang seperti ini menyebut nama-nama Allah. Nah, para ulama khilaf, berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan yang maksud namanya asmaullahil ismul a'zam di sini al hayyu al qayyum. Naam. Baik. Qala rahimahullah asyaddu siyahid du'a ta'thiran. Nah, sekarang ada bentuk-bentuk kalimat atau bacaan-bacaan doa yang sangat besar, sangat kuat pengaruhnya dalam berdoa. Artinya yang betul seperti yang disebutkan di atas, sangat mungkin kalau kita persenkan mungkin besar sekali kemungkinan persennya untuk terkabul. Faminha, yang pertama, ma fi sunan fi sahihi Ibnu Hibban min hadis Abdullah bin Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul. Dari sahabat Buraidah Ibnu Husayd. Nah, beliau mendengar, yakni Rasulullah SAW mendengar seseorang berkata, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sudah berarti dia berdoa dengan salah satu di antara sifat-sifat 6, sebagian dari sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Nah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa aku bersaksi Engkau adalah Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Naam As-Samad, tempat bergantung, yang tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sekufu dengannya. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'ala Allah bil ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta. Sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan nama yang apabila Allah diminta dengan menyebut nama tersebut, a'ta, pasti dia memberi. Wa idza du'iya bihi ajaba, kalau dia diseru dengan nama-nama tersebut, pasti dia menjawab, pasti dia mengabulkan. Nah, ini kalau sulit antum menghafalnya, mungkin ada di dalam perisai seorang muslim ya. Nah, ini banyak terhimpun dalam kitab yang ringkas ini, buku yang kecil ini, juga dengan artinya. Qala wa fi lafdin, dalam lafaz lain, laqad sa'altallaha bi ismihil a'zam. Nah, Rasulullah pun menegaskan, engkau sungguh telah meminta kepada Allah dengan namanya yang maha agung. Nah, baik, ini lafaz-lafaz bentuk-bentuk doa. Kalau misalnya istighfar, kita punya Sayyidul Istighfar, ya, hafal semua. Nah, Sayyidul Istighfar ini termasuk diantara doa atau zikir-zikir sabah dan masa, zikir-zikir pagi dan petang. Nah, supaya kita selalu meminta kepada Allah ampunan dengan kalimat-kalimat yang termasuk mempunyai keutamaan, ya, disebutkan oleh Rasulullah sebagai Sayyid al-Istighfar, penghulu. Qala, dan yang kedua, wa fi sunan wa sahih Ibn Abi Hatim, yakni sahih Ibn Hibban aidan. Tadi juga dalam sahih Ibn Hibban, ini juga dalam sahih Ibn Hibban. Wa min hadis Anas bin Malik, dalam hadis Anas bin Malik, annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli. Beliau pernah bersama Rasulullah SAW duduk-duduk, sementara ada seorang sahabat yang salat. Thumma da'a faqala. Kemudian orang itu, sahabat itu berdoa. Katanya dalam doa tadi, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. La ilaha illa anta al-mannan. Badi'as samawati wal ard. Ya dal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad da'a Allah bi ismihil azim alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Wa akhrajal haditsain Ahmad wa fi musnadih. Nah, ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu bahwasanya bagimu segala puji, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau, Al-Mannan, yang maha memberi karunia, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, ya hayu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Kata Rasulullah, dia sungguh telah berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang maha agung. Cuma para ulama berbeda, yang mana yang ismullahil a'zam ini. Nah, apakah ya hayu ya qayyum atau tadi, ya, nah, kalimat tauhid ini, atau nam al-mannan. Nah, ada yang merajikan yang terakhir ini, ya, ini kalimat ya hayu ya qayyum. Ada yang mengatakan ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini jelas. Nah, hadis ini sahih, dan mereka yang membaca menyebut-nyebut nama-nama Allah yang ada dalam ayat 6 dalam hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, yang apabila Allah dipanggil dengan menyebut nama ini, pasti dia menyahut, menyambut, mengabulkan, menjawab. Dan apabila dia diminta dengan orang itu menyebutkan nama-nama ini, pasti Allah memberi. Nah, tapi sekali lagi kita tekankan, ya, sebagaimana para salafun salih, bukan terkabulnya doa yang mereka simpan, Ya. Tetapi doa itu sendiri, artinya keinginan berdoa itu sendiri mereka kapan saja ada dalam diri mereka, senantiasa apa bergantung kepada Allah. Nah, ini disebutkan dan dinukil oleh beliau dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma ahmilu amnan, ya, hammal ijabah, walakin ahmilu hammad du'a. Lianna man ulhima du'a fal ijabatu ma'ahu. Bukan saya menyimpan sesuatu yakni terkait ambisi terkabulnya doa, tidak. Artinya harapan. Tetapi harapan keinginan berdoa itulah yang dia simpan. Karena siapa saja yang diilhami untuk berdoa, siapa saja yang terbetik, terdorong untuk berdoa, ijabah ada bersama dia. Yang diberi taufik untuk berdoa, maka keterkabulan itu pasti menyertai. Karena Allah menyebutkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, maka seperti itu juga apapun bentuk doa tersebut. Dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam keadaan dia bukan sekedar lafadzkan tentunya. Nah, tergerak terdorong dia betul-betul ingin berlindung, maka dia akan terkabul. Nah, baik. Yang ketiga, wa fi jami' Tirmidzi, di dalam Jami' Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, min hadith Asma binti Yazid, nam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil azam fi hatainil ayatain. Nama Allah yang maha agung itu ada di dalam dua ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim, dan wa fatihatil kitab Ali Imran. Di dalam pembukaan Ali Imran, alif lam mim, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, yang pertama tadi surat Al-Baqarah ayat 163, yang kedua surat Ali Imran ayat 1 dan 2 di 6, ayat keduanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, kata ayat nama Tirmidzi, qala Tirmidzi hadza haditsun sahih. Nah, jadi ismullahil azam itu ya, berbeda-beda pendapat para ulama, ada yang menyebutkan apakah ini ya Ar-Rahmanur Rahim, ataukah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau yang tadi di atas ya. Nah, ya dzal jalali wal ikram. Nah, berbeda pendapat mereka menerangkannya. Walaupun tidak keluar dari Asmaul Husna. Nah, makanya salah satu di antara faedah mereka yang menghafalnya, mengimaninya dan na'am mengamalkannya, menerapkannya, ya, dakhalal jannah. Nah, Allah punya 99 nama yang bagi siapa yang menghafalnya, na'am, dia masuk surga. Yang keempat, wa fi musnad Ahmad wa mustadrak al-Hakim. Ini contoh-contoh bentuk-bentuk doa yang kuat pengaruhnya, sangat besar artinya untuk terkabulnya doa. Qala wa fi musnad Ahmad wa mustadrak al-Hakim min hadith Abu Hurairah wa Anas bin Malik wa Rabi'ah bin Amir. Jadi tiga sahabat, Abu Hurairah, Anas dan Rabi'ah bin Amir. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alif bu biya dzal jalali wal ikram. Naam. Alif bu biya dzal jalali wal ikram, artinya teruslah. Jangan putus-putusnya kamu memanggil Allah dengan menyebut ya dzal jalali wal ikram. Nah, terus ya hayyunam ya dzal jalali wal ikram. Yani ta'allaqu biha walzamuha wadawamu 'alaiha wadawimu 'alaiha. Nah, bergantunglah, selalu menyebut kalimat ini ya, dan selalu terus meneruslah mengucapkannya dalam enam ketika berdoa ya. Nah, juga bisa sebagai zikir kita menyeru Allah. Nah, perbanyak. Tapi sebagian menyebutkan hadis ini ada yang melemahkannya. Nah, sifat berikutnya fi jami Tirmidzi min hadis Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza hammahu al-amra rafa'a ra'sahu ila as-sama' wa idza jtahada fi ad-du'a qala ya hayyu ya qayyum. Nah, Apabila Rasulullah itu dinam, artinya muncul problema menghadapi suatu persoalan, dirisaukan oleh sesuatu, beliau mengangkat kepalanya ke langit, menengadahkan kepalanya ke langit, dan apabila beliau bersungguh-sungguh di dalam doa, beliau menyebut nama Allah Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini dikatakan oleh Tirmidzi Hasan Gharib. Nah, sering menyebut kalimat ini. Sifat berikutnya, ya, bentuk doa. Pola artinya susunan kalimat-kalimat yang seperti apa, bacaan yang seperti apa. Nah, ini nanti bisa lebih banyak yang sudah diterangkan sahih tidaknya di dalam Husnul Muslim atau perisai seorang Muslim bisa kita dapatkan. Qala min hadits Anas bin Malik. Beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza karahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Nah, apabila beliau mendapatkan kesulitan dari suatu perkara, beliau menyebut ya hayyu ya qayyum, dengan rahmatmu aku minta bantuan, aku minta pertolongan. Nah, ada yang memasukkannya dalam bab zikir masa, ada yang masukkannya dalam juga dalam zikir sobah. Nah, kemudian sifat berikutnya, wa fi musnad al hakim, nah musnadrat al hakim, min hadith Abu Humamah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil azam fi thalathi suwarin minal Qur'an. Nama Allah yang Maha Agung, ismullahil azam, di dalam 3 surat di dalam Al-Qur'an. Ini kalau di zaman dahulu, fardhidinallah, ismullahil azam ini naam pernah dengar kisah Ashabul Ukhdud? Naam, kisah seorang gulam. Naam. Gulam ini dicari oleh seorang tukang sihir untuk diwarisi ilmu sihir. Nah, dia didapatkan kemudian dibawa ke tukang sihir ini. Di tengah jalan dia melihat seorang pendeta rahib, ahli ilmu, ahli ibadah di biaranya. Nah, takjub dia dengan apa yang dibaca dan diamalkan oleh rahib tersebut. Tertarik dia belajar, duduk di sana. Kok ini bagus ya? Nah, terlambat dia datang ke tukang sihir. Ditanya, dari mana kamu? Saya makna. Akhirnya dia khawatir tadi pendeta tadi, nah rahib tadi terancam. Kamu katakan, kalau terlambat, ya katakan kamu terhalang oleh keluargamu. Nanti kalau pulang, terlambat di pulang sampai ke rumah, kamu katakan, nanti saya terlambat karena ditahan tukang sihir. Sampai berapa lama. Akhirnya dia melihat, nah diajari oleh penam rahib ini ismullahil azam, tapi secara umum tidak diberitahukan yang mana ismullahil azam. Nah, pemuda ini kemudian mencari dia tulis nama-nama Allah itu semuanya yang dia ketahui ismullahil azam, kemudian dia masukkan ke dalam api. Ternyata yang lain terbakar, ada kalimat beberapa nama yang tidak, ada nama yang tidak, nah atau kertas yang tidak. Akhirnya dia datang kepada rahib tadi. Aku sudah tahu ismullahil azam. Bagaimana kamu tahu? Begini. Ternyata kamu sudah lebih berhasil dari saya, kata pendeta rahib tadi. Nah, sampai suatu ketika dia melewati sebuah tempat, ada binatang buas yang menghalangi jalan manusia. Di situ dia menguji ilmunya. Mana yang benar di sini sekarang? Ajaran si rahib atau ajaran tukang sihir? Apa yang dia lakukan? Dia ambil batu dan dia lempar dengan menyebut ismullahil azam. Binatang itu mati. Nah, berarti ilmunya rahib ini, ahli ibadah ini yang benar. Nah, akhirnya dia dikenal dan seterusnya terjadi. Ya, sampai dia akhirnya dipanah oleh raja yang kafir ketika itu. Nah, menancap di pelipisnya. Nah, menancap di pelipisnya, dia mati. Dalam keadaan setelah dia mati, semua penduduk rakyat itu beriman. Akhirnya apa kemudian? jenazahnya ditemukan ratusan tahun kemudian oleh zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab dalam keadaan masih utuh, dengan tangan menahan pelipis. Ketika ditarik, mancar darah. Kemudian dibuat 13 atau 12 liang kuburan, ditanamkan di salah satunya. Nah, di daerah Persia, Iran sekarang. Nah, baik. Nah, ini untuk menunjukkan betapa agungnya, betapa hebatnya, dahsyatnya, mulianya nama Allah yang Maha Agung ini. Duduk, main di luar, main di luar, main di luar, main di luar. Main di luar ya. Nah, berikutnya wa fi musnadrak al-hakim an abi humama anna bismillah al-azam fi thalathi suwar min al-quran al-baqarah wa ali imran wa taha. Surat al-baqarah tadi, dalam surat al-an'am, surat al-baqarah ayat kursi, atau dalam ayat tadi ya, misalnya dalam ayat kursi ali imran ayat yang pertama, yang kedua itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan juga yang enam surat Taha juga yang demikian ya, lafadznya yang bersama. Nah, qala al-qasim faltamastuha, lalu saya mencarinya, saya cari dalam ayat-ayat enam tersebut, fa in faida hiya ayatu, ternyata yang dimaksud adalah ayat ya al-hayyu al-qayyum. Nah, al-hayyu al-qayyum nama Allah dan sekaligus sifat Allah. Nah, kita yang belajar, pernah belajar akidah, dua nama ini atau enam kandungan surat atau enam ayat kursi, ayat yang berisi tentang enam dua nama ini, itu dikatakan ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Ayat yang paling agung menerangkan tentang nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dua nama ini kembali kepadanya semua nama dan sinam, semua sifat-sifat Allah yang dzatiyah dan fi'liyah. Semua sifat dzatiyah kembali kepada si nama Allah Al-Hayy dan sifat Allah Hayy. Nah, semua sifat-sifat fi'liyah Allah kembali kepada Al-Qayyum. Bahwa Allah berdiri sendiri mengatur semuanya, melakukan semuanya tanpa bantuan. Nah, zatnya maha sempurna, hidupnya maha sempurna. Nah, ini semua nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu terpulang kepada duanya. Nah, sifat-sifat Allah itu terpulang kepada dua nama ini. Sifat zatiyah kepada Al-Hayyu, sifat fi'liyah kepada Al-Qayyum. Baik. Kemudian yang berikutnya, surat berikutnya, fi Jami' Tirmidzi wa Mustadrak Al-Hakim min hadits Sa'ad bin Abi Waqqas, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'watu dhinnun, da'wah dhinnun, da'wah Nabi Yunus, doa Nabi Yunus, idza wa huwa fi batnil hut, ketika beliau berdoa dalam keadaan terpenjara di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qat illa stajaballahu lah. Siapa saja muslim yang berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama kalimat ini, dengan menyebut ya rangkaian kalimat ini tentang suatu perkara dalam saat menghadapi satu persoalan apapun juga, kecuali pasti Allah kabulkan. Kecuali pasti Allah kabulkan. Hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi. Nah, tapi ada yang juga yang menghasankan atau mendhaifkannya. Nah, jadi sering-sering juga kita mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah. Nabi yang maksum diantara nabi-nabi Allah, kekasih-kekasih Allah, masih mengakui keadaan dirinya sebagai orang yang zalim. Nah, maka kita lebih pantas untuk senantiasa mengulangnya. Rasulullah sampai 70 kali bahkan 100 kali bertaubat. Apalagi kita mestinya lebih, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 1000 kali istighfar. Baru terbuka persoalan yang dia hadapi. Nah, qala rahimahullah. Nah, hal-hal yang seperti ini kita tujukan kepada diri. Makanya saya katakan kalau kita memberikan contoh konkret ini, nah, bisa tersinggung semua kita di sini. Nah, ana sampaikan apa yang terjadi pada ana. Kalau ada yang kebetulan sama seperti antum, yang seperti ana, ya kena. Makanya ini kadang-kadang ini kita contohkan kepada salaf kita. Nah, bagaimana Imam Syafi'i kehilangan hafalan 40 masalah hanya karena tidak sengaja melihat aurat seorang perempuan. Nah, sementara kita, nah, ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, ke atas juga, hatam merem pun. Nah, berapa masail kita makanan? Padahal beliau kalau membaca itu harus dilipat. Membaca seperti ini beliau baca, yang ini hafal. Di luar. Inna ma'uladukum fitnah. Nah, heran insyaallah. Nah, gitu ya. Nah, dalam keadaan seperti itu Imam Syafi'i bisa membaca yang ini hafal. Tapi begitu melihat tidak sengaja hilang 40 masalah. Kita berapa masalah? Makanya tidak ada mengendapkan mungkin hafalan Al-Quran kita susah karena dosa yang kita lakukan. Bukan suatu hal yang mustahil, ya. Nah, sampai disebutkan ada enam seorang wanita tua yang sudah menjanda dan ditinggal suaminya baru bisa menghafal Al-Quran setelah dia berusia 80 tahun. Selama ini dia tidak bisa menghafal karena sibuk mengurus suaminya. Setelah suaminya meninggal dunia, dia dalam waktu yang singkat. Nah, ya. Baik. Nah, ini yang muda-muda kita semua ini, kita masih muda semua ini, talabatul ilmi, ya, bukan hal yang berat untuk menghafal. Kuncinya semacam tenang, kita taubat istighfar dan punya kemauan. Ya. Nah, kita ingat hal-hal yang seperti ini salaf kita orang-orang hebat. Ya, punya azimah, kekuatan yang luar biasa dalam hatinya. Memindahkan gunung lebih mudah daripada mengumpulkan Al-Quran, melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Siapa yang mengatakan ini? Seorang pemuda, Zaid bin Thabit, dalam usianya belum ada 30, umurnya ada 20-an tahun, 25, 22 tahun, 46, diperintah oleh Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq di Minam atas saran Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Memindahkan gunung lebih mudah daripada melakukan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Gunung sebesar itu bisa mudah untuk mengambil. Dengan apa? Nah, ini mereka punya kekuatan, punya kemauan. Ya, nah. Baik, yang berikutnya, sifat yang berikutnya, wafi musnad al-hakim aydan. Min hadith Sa'ad, dari hadith Sa'ad juga. Ani Nabi SAW, ala ukhbirukum bisyai'in, idha nazala birajulin minkum amrun muhimmun, fada'a bihi yafarrijullahu anhu. Kata Rasulullah, maukah kamu aku beritakan sesuatu yang apabila datang kepada kalian, kepada salah seorang dari kamu, perkara yang muhim, yang membuat risau, lalu dia berdoa kepada Allah dengan sesuatu itu, Allah berikan dia jalan keluar. Kata Rasulullah SAW, doa dhinnun, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, wa fihi aidan anhu, juga dari saat annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul hal adullukum ala ismillahil a'zam, doa Yunus. Nah, maukah kamu aku beritahukan tentang ismullahil a'zam, yaitu doa Nabi Yunus. Tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Faqala rajulun, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, hal kana li Yunus khassah, apakah ini untuk Nabi Yunus saja ya Rasulullah? Apakah ini untuk Nabi Yunus saja ya Rasulullah? Faqala ala tasma'u qaulahu ta'ala. Apakah kamu tidak dengar firman Allah ketika Allah mengatakan fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, kami kabulkan untuk dia dan kami selamatkan dia dari kegelapan dan keresahan, nah, kekalutan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang yang mukmin. Artinya itu memang dibaca oleh Nabi Yunus, tapi itu berlaku untuk semua manusia. Siapa saja yang mengalami demikian, membaca doa seperti ini akan, nah, dikabulkan oleh Allah dan diselamatkan dari kegelisahan dan kerisauan. Fa ayyuma muslimin da'a biha fi maradhihi 40 marratan. Muslim yang mana saja mendoakan atau enam ketika sakitnya membaca yang demikian ini 40 kali, famata fi maradhihi dzalik, lalu mati dalam sakitnya itu, u'tiya ajru syahidin, diberi pahala syahid. Wa annam wa in bari'a bari'a maghfuran lahu, kalau dia sembuh dalam keadaan diampuni. Mati syahid, sehat sebagai enam dalam keadaan diampuni, pilih mana? Nah, dua-duanya baik. Nah, tapi hadis ini dhaif. Nah, tapi yang jelas memang ya, rangkaian hadis ini tetap dalam susunan ayat maknanya tidak jauh. Artinya walaupun itu diucapkan oleh Nabi Yunus, tapi kenyataannya adalah seperti yang Allah sebutkan, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Enggak salah. Makanya maknanya nah seperti yang disebutkan dalam ayat. Nah, kalau mungkin sanadnya ataupun apanya memang dhaif disandarkan kepada Rasulullah, tapi pengertiannya benar. Qala wa fi sahihain min hadis Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul indal karbi. Dari hadis Abdullah bin Abbas yang disebutkan di dalam sahihain, sahih Bukhari dan Muslim. Ini sebagian memasukkannya dalam zikir sabah dan masa. Zikir sabah dan masa. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah yang Maha Agung lagi Maha Penyayang. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah pemilik, penguasa, pencipta arsy yang besar. La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi rabbul arsyil karim. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Rabb pencipta langit dan bumi, Rabbna dan Rabb pemilik, penguasa arsy yang mulia. Nah, dalam zikir sabah dan masa yang ana ingat dibaca 4 kali. Ada yang masukkannya sebagai zikir sabah dan masa. Kalau keliru nanti kapan-kapan dikoreksi. Yang ke-8 wa fi musnad Imam Ahmad min hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi karbun atau kurabun an aqula la ilaha illallahul halimul akhkarim. Subhanallahi wa tabaraka wallahu rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Baik. Ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Naam, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengajari saya apabila ditimpa kesulitan, kesempitan untuk mengucapkan la ilaha illallah al-halimul karim. Ya, naam, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pemurah. Maha suci Allah dan Maha Mulia Allah Rabb pemilik penguasa arsy yang besar, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini artinya. Wallah alam apakah ada dalam perisai muslim atau tidak. Nah, yang terakhir wa fi musnad Ahmad aidan min hadis Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud, wa ma asabah ahadan, tidaklah menimpa seseorang qat sama sekali hammun wala hazan, keresahan dan kesedihan, Faqala, lalu berkata, Allahumma inni abduk, ya Allah sesungguhnya aku adalah hambamu, ibni abdik atau ibnu abdik, putra hamba laki-lakimu, ibnu amatik, putra hamba perempuanmu, nasiyati biadik, ubun-ubunku dalam di tanganmu, madin fiya hukmuk, berlangsung bagiku nam terhadapku hukummu, adlun fiya qada'uk, adil bagi padaku ketetapanmu. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak, aku memohon kepada engkau ya Allah dengan menyebut semua nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengannya. Aw alam tahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan dia di dalam kitabmu. Aw istaqtarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau khususkan dalam ilmu ghaib di sisimu. Anta ja'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sabri wa jala'a huzni wa dahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa haznahu. Nah, dia meminta setelah menyebutkan halal ini, ya Allah agar engkau jadikan Al-Qur'an yang mulia ini menyejuk hatiku, cahaya dadaku yang menghilangkan kesedihanku dan menghilangkan keresahanku. Siapa yang membaca ini? Tidak ada satupun yang membaca kalimat-kalimat ini kecuali Allah hilangkan darinya keresahan dan kesedihannya. Wa abdalahu makanahu farahan, dan Allah gantikan untuknya kegembiraan. Faqila, lalu dikatakan, ya Rasulullah, ala tu'ana ta'allamuha, apakah tidak boleh kami mempelajarinya? Qala, bal yanbaghi liman samiaha an yata'allamaha, bahkan seharusnya siapa saja yang mendengarnya mempelajarinya. Kalau ditanyakan, saya sudah hafal, saya sudah baca, tapi kok juga masih susah hilangnya? Kembali ke awal. Nah, karena ini doa, ini ayat. Nah, dia masuknya kemana? Ke dalam hati. Berarti ada sesuatu yang menghalangi dia bekerja di hati kita. Di antara salah satu sebabnya adalah maasi. Maka ini yang harus kita kembalikan. Nah, bukan doanya yang salah. Ya, bukan kalimat-kalimatnya yang salah, tapi hatinya yang. Nah, seperti kalau kita sakit, teh manis jadi pahit kan? Nah, seperti itu. Wa qala Ibnu Mas'ud, ma taraba nabiyyun minal anbiya illa istaghatha bit tasbih. Kata Ibnu Mas'ud, tidak ada satupun nabi yang ditimpa kesempitan kecuali dia meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut-nyebut pujian untuk Allah. Nah, berikut ini yang terakhir di sini sebutkan, beliau menukilkan sebuah kisah tapi lemah tentang seorang sahabat. Nah, beliau katakan sahabat dirampok di jalanan, kemudian orang itu tetap memaksa. Nah, kamu cuma butuh harta saya, kata sahabat ini. Tidak. Nah, tidak butuh nyawa saya. Dua-dua, harta memang milik saya, tapi saya mau membunuh kamu. Nah, kemudian sahabat ini mengatakan, ya sudah, kalau gitu saya sholat. Ya, sholat. Sholat dia, kemudian dia berdoa kepada Allah, meminta, sampai kemudian disebutkan turun malaikat dari langit keempat, minta izin kepada Allah, langsung menikam perampok tadi. Nah, tapi riwayatnya disebutkan sebagian melemahkannya. Itu sebagai akhir penutup fasal kita pada siang hari ini. Nah, baik, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Nah, dan kita berharap Allah memberi kesempatan kita untuk memperbaiki diri dan memberi taufik kepada kita untuk senantiasa banyak berdoa kepada Allah. Karena janji Allah, siapa yang berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Nah,